علمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mempelajari dan membaca kitab sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitabu Fadailis Sahabah, kitab tentang keutamaan-keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-55 yang berbunyi babu min fadaili Uwaisinil Qarni. Min fadaili Uwais Al-Qarni atau Al-Qarani radhiyallahu anhu. Ya. Ini bab tentang keutamaan para sahabat. Ini bab yang menjelaskan keutamaan Uwais ibn Amir Al-Qarni atau Al-Qarani, dimasukkan ke dalam kitab keutamaan sahabat, sementara Uwais bin Amir Al-Qarani tidak termasuk sahabat dalam definisi yang telah kita ketahui. Karena definisi sahabat sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, terutama Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Ma'rifatus Sahaba, ia mendefinisikan bahwa sahabat itu adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan wa mata alaihi, orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Ya. Kemarin saya lupa menyampaikan bahwa dalam pada bab yang sebelumnya 54, keharaman mencaci maki para sahabat radhiyallahu anhum, kita sempat membaca penjelasan An-Nawawi pada halaman 548. Yeah. Beliau menukilkan perkataan Al-Qadhi Iyad tentang apakah keutamaan para sahabat yang begitu banyak dalilnya, hanya mencakup semua sahabat yang sesuai dengan definisi tadi, baik berjumpa sesaat dan menyatakan keimanan lalu berpisah, atau hanya para sahabat yang lama bergaul dengan Nabi, berhubungan dengan Nabi, memberikan pertolongan dan bantuan dalam dakwah Nabi. Ini diperselisihkan oleh para ulama, tetapi An-Nawawi merajihkan bahwa keutamaan tersebut mencakup semua sahabat dalam definisi yang tadi kita sebutkan. Kita kemarin sempat membaca di halaman 500 47. Ketahuilah bahwa mencela sahabat radhiyallahu anhum itu hukumnya haram dan dosa besar. Baik sahabat yang terlibat dalam perang saudara, ini yang saya lupa menjelaskan. Baik para sahabat yang terlibat perang saudara ataupun yang lainnya. Ya. Mengingat mereka itu berijtihad dalam peperangan itu dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi Imam Nawawi menegaskan bahwa hukum mencela sahabat yang haram tadi dan bahkan keharamannya sangat besar, yang sangat keras, itu mencakup semua sahabat. Baik yang termasuk sahabat yang terlibat dalam fitnah. Mungkin ada yang merasa ini kenapa kita mesti tidak mencelanya, mereka berperang ya antara Ali dengan Aisyah radhiyallahu anha dengan kedua pasukannya, terjadi peperangan di antara mereka setelah terbunuhnya Utsman radhiyallahu taala anhum ajma'in di perang Jamal namanya, Ghazwatul Jamal. Dinamakan dengan perang Jamal, unta, karena ketika itu Aisyah radhiyallahu anha berada di atas unta memimpin pasukannya. Kemudian selesai begitu saja peperangan karena Aisyah meyakini bahwa ia dalam ijtihadnya itu keliru dan Ali berada di pihak yang benar. Setelah mendengar londongan anjing di tempat, satu tempat yang ketika itu Nabi sudah mensinyalir jauh sebelum kejadian itu. Dan jadi teringat Aisyah dengan hadis tersebut dan dia tahu bahwa tindakannya itu keliru dan dia mundur. Ya, membawa pasukannya untuk mundur selesai perang Jamal. Kemudian terjadi peperangan juga antara Muawiyah, ipar Nabi. Ya, anaknya Abu Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma dalam perang yang dikenal dengan perang Siffin. Ya, Siffin nama tempat dan ini peperangan yang menjatuhkan sekian banyak korban dari kedua belah pihak dan tidak ada kemenangan. Ia adalah fitnah. Terjadinya peperangan ini yang di kedua belah pasukan itu ada sahabat. Berperangnya mereka tidak membukakan kesempatan kepada siapapun juga untuk mencela mereka. Jadi yang termasuk dalam hukum celaan tadi, tidak bolehnya mencela, haramnya mencela, termasuk mereka ini. Tidak boleh mencela mereka. Kemudian An-Nawawi di sini menjelaskan mengingat mereka itu berijtihad. Jadi peperangan itu bukan didorong oleh hawa nafsu, permusuhan, ambisi untuk membunuh lawan, tidak. Tetapi keputusan berperang itu disebabkan oleh ijtihad. Karena asal peperangan itu adalah menegakkan hukum Allah kepada pembunuh Utsman radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi Aisyah, begitu juga Muawiyah, menuntut Ali untuk menangkap para pemberontak yang berhasil atau yang mengakibatkan terbunuhnya Utsman bin Affan. Sementara Ali tidak berpendapat demikian. Bukan berarti dia tidak berfikiran atau tidak punya program untuk menegakkan hukum Allah kepada para pemberontak tersebut. Tetapi ia menyadari bahwa pemberontak itu berada di dalam pasukannya. Karena setelah Utsman terbunuh, para pemberontak langsung datang kepada Ali kemudian membaiat. Dan baiat itu pun juga memang diputuskan oleh para sahabat bahwa tidak ada yang berhak menjadi pengganti Utsman kecuali Ali. Ya. para pemberontak membaiat atau tidak membaiat, para sahabat yang tua-tua dan semua para sahabat meyakini bahwa Ali memang berhak menjadi khalifah. Semua mereka membaiat. Cuma ya, ketika berhadapan dengan masalah tuntutan para pemberontak itu harus ditangkap dan ditegakkan hukum Allah, yaitu hukum bunuh memang. Para pemberontak dibunuh. Dalam Islam, para pemberontak dibunuh. Halal darah mereka untuk dibunuh. Bukan mengkafirkan. Makanya Nabi dalam banyak hadis menegaskan, apabila hukum di tengah-tengah kalian ada di satu pemimpin, ya, nah, kemudian muncul seseorang ingin melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemimpin tersebut, maka perangi. Ya, semuanya diperintah oleh Nabi untuk memerangi bersama pemerintah yang sah. Ya, makanya salah satu yang dibolehkan untuk dibunuh dalam Islam adalah mereka. Nabi SAW menegaskan, لا يحل دم امرئ مسلم, hadis sahih riwayat Bukhari, لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث, tidak halal darah seorang muslim kecuali disebabkan oleh tiga perkara. Ya, an-nafsu bin nafsi, yaitu orang yang membunuh, pembunuh ini halal darahnya nanti. Kenapa halal darahnya? Untuk dibunuh lagi, karena Allah menegaskan hukum qisas. Ya, hukum qisas. Dan bahkan qisas itu dalam pernyataan Allah adalah menjamin kehidupan. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam penerapan hukum qisas ini adanya jaminan untuk menjaga nyawa orang banyak. Karena setiap ada yang ingin berniat membunuh, dia akan berpikir panjang untuk menerapkan atau melanjutkan keinginannya, karena dia pasti akan dibunuh dalam Islam. Itu yang pertama, halalnya darah seorang muslim disebabkan karena ia membunuh. Dan dibunuhnya mereka ini, yang membunuh itu bukan semua orang yang menegakkannya, tetapi pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang kedua, kata Nabi, as-sayyibuz zani, yaitu seorang yang sudah menikah, sudah pernah menikah, kemudian dia berzina. Dalam Islam hukumnya rajam. Rajam ini bunuh. Rajam ini bunuh, cuma cara membunuhnya dengan rajam. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini yang berkenaan dengan bab kita, dengan pembahasan tadi, ketika pemberontak yang berhasil menyebabkan terbunuhnya Utsman, yang diperintah untuk diperangi oleh Nabi SAW, itu yang terakhir tadi. Yang ketiga, at-tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang murtad dari agamanya, ini pemimpin atau pemerintah kaum muslimin menuntutnya untuk bertobat dalam beberapa waktu. Bila mana dia tetap bersekeras dengan murtadnya dia, maka pemimpin kaum muslimin berhak untuk menegakkan hukum Allah pada mereka. Kemudian bandingannya adalah al-mufariqu lil jamaah, yaitu orang yang memberontak dari kesatuan kaum muslimin, dari kesatuan pemerintahan kaum muslimin, melepaskan ketaatan dari pemerintah kaum muslimin, maka yang memberontak ini diperintah untuk diperangi, ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Aisyah, kemudian juga Muawiyah berijtihad menuntut Ali untuk mencari, menangkap para pemberontak tersebut, para pembunuh Utsman. Sementara Ali berpendapat ditunda. Perlu perencanaan yang matang. Karena pemberontak itu tidak punya list, tidak punya data. Ya, sekian banyak mereka datang ke Madinah, mereka tidak punya nama-nama, dan mereka sudah membaur dengan kaum muslimin. Untuk mencarinya butuh waktu, untuk menangkapnya butuh waktu. Nah, Inilah ijtihad mereka. Ini ijtihad mereka dan akhirnya terjadi peperangan. Celaan yang tadi diharamkan kepada sahabat termasuk mereka ini. Yang terjerumus kepada fitnah tersebut seperti yang ditegaskan oleh An-Nawawi. Yang kita inginkan juga ya di sini adalah ungkapan Nawawi sebagaimana yang telah kami jelaskan pada awal pembahasan tentang keutamaan sahabat. Ini terdapat pada halaman di mana Imam Nawawi menjelaskan tentang definisi sahabat, tentang siapa sahabat itu dan siapa saja yang termasuk dalam keutamaan dan haramnya mencela mereka. Itu dalam kitab ini saya tulis halaman. Ya, pada halaman 104 pada halaman 145. Ya. Halaman 145. Sampai 148. Ya. Di awal kitab Fadailus Sahabah. Dari halaman 145, nah di situ mulai dijelaskan oleh Nawawi tentang definisi sahabat ya, tentang keutamaan-keutamaan mereka, terus ya. Pada halaman 148 sebelum hadis tentang keutamaan Abu Bakar. Ya. Nah, ini semuanya uraian dan mungkin layak juga untuk kita baca. Tentang definisi sahabat. Baik, kembali kita kepada Uwais tadi yang menyebabkan pembicaraan kita sampai ke tentang kepada pembahasan tentang siapa itu sahabat dan juga hukum mencela itu apakah hanya untuk sahabat-sahabat tertentu. Iya, ternyata yang dikuatkan oleh Nawawi dan yang lainnya bahwa semua yang termasuk sahabat dalam definisi tadi, ya, hukum mencelanya sama. Hukum mencelanya sama. Baik yang tergabung dalam fitnah, peperangan tersebut, atau yang hanya berjumpa sebentar, menyatakan keimanan, kemudian pulang ke negerinya, ini juga sahabat, meninggal dalam keadaan beriman, mencela mereka juga termasuk dalam hukum yang tadi, yang kita bahas dalam bab sebelumnya. Sementara Uwais Al-Qarani, dia keluar dari definisi. Uwais itu memang beriman di masa Nabi hidup tetapi tidak berjumpa. Ya. Berarti keluar dari definisi sahabat. Dia dan Nabi mengenalnya. Diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis-hadis yang nanti akan kita baca, Nabi mengenalnya sementara dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Maka dia Nabi sendiri yang mengatakan sebaik-baik tabi'in. Ya, nanti akan kita baca hadisnya bahwa Uwais Al-Qarni ini bukanlah sahabat walaupun di masa Nabi hidup dia sudah beriman dan dia datang untuk berjumpa dan mengikrarkan syahadat di hadapan Nabi tetapi tidak keburu karena Nabi sudah meninggal dunia. Ya, Nabi sudah meninggal dunia. Itulah Uwais bin Amir Al-Qarni. Kita baca keutamaannya. Dimasukkan ke dalam kitab ini wallahu alam hadisnya oleh Imam Muslim mungkin karena dia mendekati ya yang menyebabkan perbedaan dia dengan sahabat itu bukan pada masa zaman bukan karena Nabi sudah meninggal dunia yang menyebabkan tidak berjumpa itu saja ya kalau tabi'in kan jelas-jelas Nabi meninggal mereka baru ada. Sementara yang Uwais Al-Qarni ini Nabi belum meninggal dunia dia sudah ada dan bahkan dia sudah beriman. Dia sudah beriman. Ini yang membuat Imam Muslim memasukkan hadis tentang beliau ini di kitab Fadailus Sahabah karena tipis saja perbedaannya. Tipis perbedaannya apa? Tidak berjumpa. Ya, tidak berjumpa. Beriman ya? Ia beriman. Nabi masih hidup, masih hidup. Ya, masih hidup. Itu saja perbedaannya dengan sahabat-sahabat yang lain. Makanya dia tentang keutamanya masuk dalam kitab Fadail As-Sahabah. Dan Nabi sendiri menyatakan bahwa dia dari generasi tabi'in. Ya, dia sebaik-baik tabi'in. Kita baca hadisnya. Hadis yang pertama 6439. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Hasim bin Al-Qasim qala haddatsana Sulaiman bin Al-Mughirah qala haddatsana Sa'id Al-Hurairi an Abi Nadrah an Usair bin Jabir أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس. Ini cerita dari Usair ibnu Jabir, salah seorang tabi'in, ya, yang hidup di masa Umar. أن أهل الكوفة, bahwa penduduk Kufa, ya, penduduk Kufa di Irak, وفدوا إلى عمر, datang sebagai utusan untuk menjumpai khalifah Umar bin Khattab. Wa fihim, dan bersama rombongan ini ada rajulun, seorang laki-laki, mimman kana, dari orang-orang yang adalah dia yaskharu bi Uwais. Yaskhar apa artinya? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun, mencela, merendahkan, menghina. Ada seseorang yang menghina dan merendahkan Uwais. Dan Uwais akhirnya kan dia berangkat ke Kufah. Dia berasal dari Yaman. Dan dia perjalanan untuk menuju Kufah. Dan dia ke Kufah itu sebenarnya untuk melarikan diri dari dikenal oleh orang. Ya. Berarti dalam cerita ini dia sudah berada di Kufa dan orang Kufa mengetahuinya. Datanglah rombongan tadi menjumpai Umar. Dan ternyata di tengah-tengah rombongan ini ada seseorang yang sampai beritanya kepada Umar bahwa ia merendahkan dan mencela. Ya, merendahkan dan menghina Uwais Al-Qarni. Ya. Mendengar itu maka Umar menjelaskan tentang keutamaan Uwais. Faqala Umar, hal ha huna ahadun minal qaraniyin. Makanya al-qarani, ra-nya berbaris fathah lebih utama. Hal ha huna ahadun minal qaraniyin. Adakah di antara orang kalian di sini seseorang dari suku Qaran? Al-Qaran ini suku, ya, dari suku Qaran. Faja'a dzalikar rajul, maka datanglah orang tersebut. Faqala Umar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qala, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, inna rajulan ya'tikum minal Yaman. Kata Nabi, ada seorang laki-laki datang dari Yaman, yuqalu lahu Uwais. Bahkan Nabi sebutkan namanya, yang dipanggil dengan Uwais. Namanya Uwais. La yada'u bil Yaman ghaira ummin lahu. Dia tidak tinggalkan di Yaman selain dari ibunya. Ya, berarti dia tidak punya yang lain, tidak punya keluarga, sanak famili, kecuali orang tuanya, ibunya. Qad kana bihi bayadun, dia pernah memiliki penyakit apa? Apa namanya? Sopa? Bayad itu artinya putih, kalau dalam bahasa lainnya baros, ya, penyakit kulit yang kalau sudah apa, kulit itu memutih semuanya. Ya, di sini artikan apa? baras atau belang, ya. Dia memiliki penyakit tersebut. Fada'allahu, dan dia berdoa kepada Allah untuk disembuhkan. Ya. Ini di antara ikhtiarnya. Di antara ikhtiar dalam berobat adalah berdoa. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi Ayyub. Ya. Dia berdoa kepada Allah untuk disembuhkan. Fa'adhabahu anhu. Maka Allah angkat penyakit tersebut dari dirinya. Illa mawdi'ad dinar. Kecuali ada tersisa seukuran lempengan dinar. Ya. Kepingan dinar atau dirham. Ya, itulah berita dari Nabi. Seseorang datang dari Yaman. Di Yaman itu dia hanya dengan orang tuanya, dengan ibunya sendiri, dengan ibunya berdua, ya. Kemudian dia punya penyakit di kulitnya, lalu dia berdoa untuk disembuhkan oleh Allah, maka Allah sembuhkan kecuali sedikit seukuran satu lempengan atau kepingan dirham atau dinar. Kemudian Nabi memerintahkan, menganjurkan, faman kana faman laqiyahu minkum, siapa di antara kalian bisa berjumpa dengannya, falyastaghfir lakum, maka hendaklah ia memohonkan ampunan untuk kalian. Datang memintanya untuk memohonkan ampunan. Inilah keutamaan Uwais. Ya. Nabi memberitahukan dan Nabi tidak berjumpa dengannya. Allah yang memberitahukan tentang beliau kepada Nabi SAW. Bahkan secara detail Nabi menyebutkan ciri-cirinya. Ya. Menyebutkan ciri-cirinya. Dan ini menunjukkan bahwa dia hidup di zaman Nabi dan beriman, cuma dia tidak berjumpa dengan Nabi. Ya. Dan keutamanya tadi adalah susahnya hidup di dunia, kesusahan dalam hidup di dunia, baktinya kepada ibunya, kemudian kesabarannya dalam menghadapi ujian hidup, kemudian tawakal kepada Allah, kemudian ikhtiar melakukan sebab dalam memohon kesembuhan. Nah, kemudian keutamaan tersebutlah yang membuat dia dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, Allah memberitahukan tentang dia kepada nabinya, dan keutamaan-keutamaan yang disampaikan tadi merupakan tanda-tanda kemuliaannya. Bahkan yang sangat istimewa adalah doanya yang selalu dikabulkan oleh Allah. Ya. Orang-orang yang mustajab doanya. Dan Nabi menganjurkan siapapun yang sempat berjumpa, jangan lupa untuk meminta ia memohonkan ampunan kepada Allah untuknya dari dosa-dosanya. Dan ini yang disampaikan oleh Umar. Yang disampaikan oleh Umar kepada laki-laki yang mencela dan menghina Uwais Al-Qarani tersebut yang berasal dari Kufah. Ya. Laki-laki yang mencelanya berasal dari Kufah. Ya. Kemudian dijelaskan dinasihati oleh Umar dengan hadis ini bahwa Uwais Al-Qarani bukan orang biasa. Dia adalah orang yang istimewa. Yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada nabinya tentang keistimewaan-keistimewaannya. Salah satu dari keistimewaannya adalah bila mana dia meminta kepada Allah, pasti Allah beri. Ya. Pasti Allah berikan. Makanya Nabi menganjurkan siapapun yang hendak atau yang sempat berjumpa, jangan lewatkan kesempatan untuk memintakan kepadanya atau meminta kepadanya agar dia memohonkan ampunan kepada Allah. Fastaghfir lakum. Inilah hadis yang pertama, dan faedah yang sangat istimewa dalam hadis ini adalah bolehnya meminta doa kepada orang lain. Bolehnya meminta doa kepada orang yang dianggap bertakwa, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang saleh ya, boleh meminta doa kepada orang lain. Bukan meminta apa yang diinginkan kepada orang, tetapi meminta doa. Ya. Bila mana kita meminta doa untuk kesembuhan, meminta kepada orang tersebut agar dia memohonkan kepada Allah kesembuhan, bukan meminta kesembuhan kepadanya. Bukan meminta kepadanya, tetapi meminta dia berdoa. Itu yang diterapkan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti datangnya orang yang kekeringan, seorang badui setelah kemarau panjang, dia datang di waktu Nabi khutbah Jumat. Dan dia tidak meminta kepada Nabi untuk menurunkan hujan, tetapi meminta kepada Nabi untuk berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang lagi seorang yang buta untuk meminta Nabi berdoa agar dia disembuhkan dari butanya. Meminta Nabi berdoa. Datang lagi seorang wanita yang berpenyakit ayan, epilepsi, ya, untuk berdoa kepada Nabi, datang untuk minta kepada Nabi agar Nabi berdoa kepada Allah untuk menyembuhkannya. Nabi SAW tawarkan kepadanya, in syi'ti da'utu laki, jika engkau mau saya berdoa penyakitmu sembuh, wa in syi'ti sabarti falakil jannah, atau pilihan kedua, kamu tetap sabar dengan penyakitmu ini dan saya jaminkan untukmu surga. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu memahami bahwa Nabi tidak memberi kesembuhan. Mereka datang kepada Nabi untuk berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Ini yang harus kita catat dari hadis ini, bahwa boleh meminta orang yang kita anggap saleh, bertakwa, ya, taat kepada Allah untuk mendoakan kita. Boleh. Ya, boleh. Ini salah satu dari catatan dari hadis ini. Kita baca hadis yang kedua. 6440. Imam Muslim mengatakan haddatsana Zuhair bin Harbin wa Muhammad bin al-Musanna qala haddatsana Affan ibn Muslim qala haddatsana Hammad bin Salamah an Sa'id bin al-Jurairi bihadha al-isnad an Umar ibn al-Khattab ابن الخطاب رضي الله عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Kata Umar, saya mendengar Nabi SAW bersabda, Inna khairat tabi'in. Ini hadis yang kita maksud tadi. Inna khairat tabi'in, sesungguhnya sebaik-baik generasi tabi'in. Ya. Rajulun adalah seorang laki-laki, yuqalu lahu Uwais, yang dinamakan atau yang dipanggil dengan nama Uwais, walahu walidah, dan dia punya seorang ibu saja, ya, tidak punya saudara yang lain, wa kana bihi bayad, dan dia memiliki penyakit tadi. Kemudian kata Nabi, famuruhu, kalau kalian berjumpa perintahkanlah dia, falyastaghfir lakum, untuk memohonkan ampunan untuk kalian. Ya, kalian bila mana kalian berjumpa, minta kepadanya untuk berdoa kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa kalian, karena doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan Uwais Al-Qarni, ya. Berikutnya 6441. Imam Muslim mengatakan haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanbali wa Muhammad bin Al-Musanna wa Muhammad bin Bashar. Ini tiga orang guru Imam Muslim. Qala Ishaq akhbarana wa qala al-akharani ahaddathana wal lafdhu li bin Al-Musanna. Lafaznya adalah lafaz yang didapatkan oleh Imam Muslim dari gurunya Muhammad bin Al-Musanna. Lafaz yang akan dia bawakan di sini. Qala haddathana Mu'adz bin Hisham qala haddathana Abi an Qatadah an Zurarah bin Auf an Usair bin Jabir Qala kana Umar radhiyallahu anhum radhiyallahu anhu idza ata alaihi amdadu ahli al-Yaman. Kata Usair bin Jabir, Umar bin Khattab setiap kali datang bala bantuan pasukan. Jadi tentara yang berada di Madinah, ya, sebagai pusat pemerintahan kaum muslimin ketika itu diseleksi dari berbagai wilayah kaum muslimin. Bahkan dari Yaman juga ada, nanti akan datang bantuan pasukan dari Yaman tersebut. Setiap kali ada datang, Umar bertanya kepada calon tentara tadi. Sa'alahum, afikum Uwaisu ibnu Amir. Apakah di antara kalian ada seseorang yang bernama Uwais ibnu Amir? Ya, terus setiap ada bantuan tentara dari Yaman, dia tanyakan, ada di antara kalian seseorang yang bernama Uwais al-Qarni atau Uwais bin Amir? Hatta ata alaihi Uwais. Sampai tibalah giliran atau rombongan pasukan bantuan yang di situ ada Uwaisnya. Seperti biasa, Umar bertanya, bila mana dia tahu ini pasukan yang datang dari Yaman, maka dia akan tanya. Ya, bila mana tidak ada, dia tunggu bantuan berikutnya. Sampai tiba rombongan yang di situ memang ada Uwaisnya. Ya. Hatta ata alaihi Uwais, faqala anta Uwais bin Amir. Setelah ditanya, kemudian disebutkan bahwa ada orang yang bernama itu di sini, dan dia berjumpa dengan Uwais, lalu Umar bertanya dengan tegasnya, apakah benar engkau Uwais bin Amir? Qala na'am. Kata Uwais, iya. Qala min Murad. Uwais yang berasal dari suku Murad. Jadi suku ini kan bertingkat-tingkat. Ya. Bertingkat-tingkat, ada pecahan-pecahannya, ada cabang-cabangnya. Dari Murad ini dari pangkalnya, dari atasnya. Dari suku Murad, summa di bawahnya itu Qar. Jadi Murad ini akan nanti ada cabangnya. Kemudian salah satu cabang dari Murad itu yang Qaran. Ya. Summa min Qaran, kemudian dari suku Qaran. Ya, Murad yang cabangnya nanti ke Qaran. Qala na'am, kata Uwais, iya. Qal fakana bika baras. Apa benar engkau memiliki penyakit baras? Penyakit kulit tadi ya. Fabara'ta minhu, dan engkau sudah sembuh. Illa mawdi'a dirhamin, kecuali tersisa sedikit di dadamu yang ukurannya lebarnya seukuran satu lempengan atau kepingan dirham. Qala na'am, kata Uwais, iya. Ya. Padahal ini pertama kali berjumpa. Uwais mungkin penasaran juga. Ini di mana dia tahu? Ya. Di mana Umar tahu tentang tentang detail cerita tentang beliau? Qala na'am, kata Uwais, iya. Qala laka walidatun, engkau hanya punya di dunia ini ibumu saja? Ya. Qala na'am, kata Uwais juga, iya. Nah, barulah Umar menyebutkan sumber berita tadi. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya tanyakan itu semua dan ternyata engkau orangnya. Itu pernah saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang detail yang saya sampaikan atau saya tanyakan kepadamu tadi. Kata Nabi, ya'ti alaikum Uwais bin Amir, akan datang kepada kalian, maksudnya ke Madinah, Uwais bin Amir, ma'a amdadi ahlil Yaman. Jadi Nabi memang menegaskan bahwa Uwais ini nanti akan datang ke Madinah dengan melalui rombongan pasukan bantuan tadi. Makanya Umar setiap datang bantuan pasukan dari Yaman, dia akan tanya. Karena beritanya demikian. Walaupun untuk pertama, rombongan pertama tidak ada, rombongan kedua tidak ada. Dan setelah berkali-kali barulah sampai pada rombongan yang di situ ada Uwaisnya. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan langsung tadi dari Umar kepada Uwais. Itu yang disampaikan oleh Nabi. Bahwa datang bersama bantuan pasukan dari Yaman. Dia dari Murad. Ya, dari kabilah Murad. Thumma min Qaran. Pecahan dari Murad itu nanti ada suku Qaran. kana bihi barasun fabara'a minhu atau fabara'a minhu, dia punya penyakit kusta, ya, penyakit baras, dan dia sembuh kecuali hanya tersisa satu seukuran satu kepingan uang dirham. Lahu walidah, dia punya seorang ibu. Huwa biha barhun, nah, ini tambahannya dari Nabi. Dia sangat berbakti kepada ibunya itu. Ya, huwa biha barhun, bar itu yang berbakti kepada ibunya. Dan ini keistimewaan yang disampaikan oleh Nabi. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Bila mana dia bersumpah meminta kepada Allah, maka Allah akan berikan. Bersumpah itu meminta dengan tegas. Ya. Meminta dengan tegas. Allah akan kan berbeda ya. Makna dari doa itu kan permohonan. Makna dari doa adalah permohonan, memelas, menghibah-hibah, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memujinya, menyanjungnya. Ini karena keistimewaan dan Allah begitu besar, begitu memuliakan dia, maka walau dia meminta dengan tegas, sama dengan kita meminta sesuatu kepada anak kita, maka anak kita mesti memberi. Berbeda dengan anak meminta kepada orang tua, dia meminta dengan memelas, menghibah-hibah. Ya, inilah keistimewaan orang tadi. Dia sekalipun dia meminta dengan tegas kepada Allah, maka Allah pasti memberi. Pasti memberi, karena Allah sangat memuliakannya, sangat mencintainya. Lau aqsama 'ala Allahi la abarra. Di sini apa terjemahannya? Jika andai ia bersumpah, maka Allah pasti meluluskannya. Bersumpah meminta. Bersumpah meminta. Bersumpah itu kan penegasan. Dan sumpah ini kan antara makhluk dengan makhluk. Tetapi dia sekarang meminta kepada Allah dengan sumpah. Demi engkau ya Allah, beri saya. Beri saya. Atau turunkan kepada saya. Lapangkan ini. Jadi begitu mulianya dia dengan uslub seperti itu saja, dia meminta, maka Allah pasti memberinya. Karena sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Uwais tadi. Fa in istata'ta, ini kata Nabi kepada Umar, jika engkau mampu, ay yastaghfira laka, agar dia memohonkan ampunan untukmu, faf'al, maka lakukanlah. Jika kamu bisa, usahakan berjumpa dan meminta dia memohonkan ampunan, lakukan, usahakan. Makanya usaha Umar untuk berjumpa itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dia pemimpin, dia khalifah. Tetapi setiap datang pasukan dari bantuan pasukan dari Yaman, dia datang ke sana dan menanyakan. Ternyata belum berhasil kali pertama, kali kedua, kali ketiga. Dan akhirnya memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan berjumpa. Karena ini yang dianjurkan oleh Nabi. Ya. Fastaghfirli. Maka Umar setelah menjelaskan itu kepada Uwais, maka saya memohon kepadamu atau meminta kepadamu untuk memohonkan ampunan untuk saya, kata Umar. Umar luar biasa. Manusia nomor dua, termulia setelah para Nabi dan Rasul. Tetapi dia, karena Nabi yang menganjurkan demikian, dia lakukan. Ini bolehnya, dalil juga, bolehnya orang yang lebih mulia memohon doa kepada orang yang tidak lebih mulia daripadanya. Ya, tidak lebih mulia daripadanya. Makanya terkadang doa itu dikabul, didengar oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah dari orang yang sama sekali tidak terkenal. Makanya Nabi SAW sengaja meminta kepada sahabat untuk mengumpulkan orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah. Ibghuni dhu'afa. Kumpulkanlah orang-orang yang lemah. Ya. Andai kata tidak ada lagi di dunia ini orang-orang tua-tua yang sudah bungkuk. Atau anak-anak bayi yang masih menyusui. Atau hewan-hewan yang lemah. Maka Allah dengan dosa manusia ini, Allah tidak akan menurunkan setetes hujan pun dari langit. Karena dosa manusia. Tapi karena mereka-mereka itu masih ada, maka Allah masih turunkan. Kalau dilihat dari dosa yang menyebabkan terhalangi hujan, maka sudah tidak berhak bumi ini diturunkan hujan oleh Allah. Tetapi karena mereka-mereka itu masih ada, ya, orang-orang lemah itu masih bukan berarti anjuran untuk memunculkan, ya, memunculkan apa perbedaan ekonomi ini. Jadi dihasilkan kemiskinan yang sebanyak-banyaknya agar turun rahmat dari Allah, tidak. Ini sebenarnya Allah murka, tetapi Allah tidak menurunkan kemurkaan dan siksa serta hukumannya karena mereka-mereka masih ada di muka bumi ini yang menghalangi dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar melakukan anjuran Nabi, maka meminta istighfar atau meminta Uwais untuk memohonkan ampunan baginya. Faqala Umar lahu. Setelah dia fastaghfara lahu, maka Uwais pun memohonkan ampunan untuk Umar. Ya. Kemudian Umar bertanya lagi kepada Uwais, kemana kamu hendak pergi? Sebagai tentara kan, memilih tempat, ya, ditugaskan di mana dia ditugaskan. Ya. Aina turid? Qala al-Kufah. Kata Uwais, ke Kufah. Itu yang cerita dari hadis yang pertama tadi. Ya. Qala ala aktubu laka ila amiliha. Bolehkah saya mengirim surat khusus kepada gubernur Kufa untuk menyambutmu, untuk memberikan yang layak untukmu. Ya. Jadi dia menawarkan kepada Uwais untuk mengirimkan pesan, perintah khusus kepada gubernur Kufa untuk melayaninya dengan baik. Menerimanya, memposisikan dia dengan baik. Apa jawaban Uwais? Qala akunu fi ghabra'in nasi ahabbu ilayya. Kata Uwais, saya berada di tengah-tengah orang yang lemah, orang yang tidak terkenal, orang-orang yang tidak dilihat, tidak dipandang, itu lebih saya sukai. Ghabra di sini artinya di'afuhum, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, ya. Orang-orang yang kalau berpapasan dengan orang lain, orang tidak peduli dengan keberadaan mereka. Itu yang diinginkan oleh Uwais. Daripada dia diberitahukan kepada gubernurnya, nanti gubernurnya membuat acara penyambutan, nah ini yang paling dia tidak sukai. Ya. Maka dia mengatakan, saya lebih suka berada bersama orang-orang tersebut. Qal, falamma kana minal amil muqbil. Tahun berikutnya, ya, hajja rajulun min asrafihim. Berangkatlah melaksanakan ibadah haji seorang dari pembesar-pembesar Kufah. Ya, orang-orang yang tokoh-tokoh yang ya, yang terkenal di Kufah. Fawafaqa Umar, maka dia berjumpa dengan Umar. Ini masih di masa Umar bin Khattab. Fasa'alahu an Uwais. Karena Uwais menyatakan bahwa dia akan berangkat ke Kufah, maka ketika datang rombongan dari Kufa, dia Umar tetap masih bertanya tentang Uwais kepada tokohnya ini, kepada pemimpin atau orang-orang terkenal di Kufa. Ditanyakan kepadanya tentang Uwais. Faqala taraktuhu rasul baiti qalilal mata'i. Saya tinggalkan dia, kata orang tadi. Ya. Rasul bait, dengan rumah yang gubuk, ya. Rumah yang tidak layak. Qalilal mata, yang hartanya sama sekali tidak banyak. Harta bendanya sedikitnya. Itulah kondisi dia ketika saya tinggalkan, cerita orang tadi. Qala, nanti orang tadi menceritakan, itu yang dimaksud merendahkan dalam hadis pertama. Merendahkannya. Dia tidak punya apa-apa, kenapa kamu masih menanya-nanyakan dia? Kenapa kamu terlalu perhatian pada dia? Dia tinggal di rumah yang buruk, dia tidak punya harta sedikit, ya, tidak memiliki sedikit harta, ya. Jadi orang tadi seakan-akan merendahkan dan meremehkan, menghina Uwais. Maka Umar pun menjelaskan tentang keutamaan Uwais. Ya. Qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul ya'ti 'alaikum Uwaisu ibnu Amir ma'a amdadi ahli Yaman min muradin thumma min qarnin atau qaranin kana bihi barasun fawara'a minhu illa mawdi'a dirhamin lahu walidatun huwa biha barrun Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu fa in istata'ta an yastaghfira laka fa'al. Fa ata Uwaisan fa qala astaghfirli. Ya, jadi laki-laki yang berjumpa Umar di musim haji satu tahun setelah kejadian Umar dengan berjumpa dengan Uwais tadi, tahun berikutnya datang rombongan haji dari Kufah. Kemudian kebetulan Umar bertanya kepada salah seorang yang dia menduga orang ini pasti mengetahui. Ternyata benar. Orang tadi mengenali Uwais, tetapi dia bercerita tentang kemiskinannya, kefakirannya. Ya. Maka Umar menceritakan kepada orang tadi hadis Nabi tadi. Persis dengan hadis yang pertama yang disampaikan kepada Uwais. Lalu hadis tadi kan menyuruh bila kamu berjumpa dengannya, mintalah mintalah dia untuk memohonkan ampunan kepada Allah. Sampai kepada orang ini hadis tersebut, maka orang ini sepulang dari haji mencari Uwais. Ya, mencari Uwais. Ya. Fa'ata Uwais. Maka orang tadi datang menjumpai Uwais, padahal sebelumnya dia seakan-akan tidak peduli. Ya. Tapi karena hadis tersebut dan cerita dari Umar, dan Umar mungkin bercerita juga bahwa dia memintakan Uwais memohonkan ampunan untuknya, maka orang tadi pun mencari dan menjumpai Uwais, maka dia pun meminta kepada Uwais untuk memohonkan ampunan untuknya. Faqala anta ahdathu ahdin bisafarin salihin. Kata Uwais, justru engkau orang yang berhak mendoakan saya. Kata Uwais kepadanya, engkau baru saja pulang dari safar yang saleh. Apa safar salehnya? Haji. Justru engkau yang lebih dekat dengan Allah, yang lebih dimuliakan oleh Allah. Oh, saya tidak kemana-mana. Ya, ini alasan Uwais yang pertama. Ya, bahwa justru engkau yang mungkin lebih pantas mendoakan saya. Karena engkau barusan pulang dari ibadah haji. Ya. Fastaghfirli. Kata Uwais, engkaulah yang layak memohonkan ampunan untuk saya. Qala istaghfirli. Qala laqit ka Umar. Lalu Uwais bertanya kepada orang tadi, engkau di waktu haji jumpa dengan Umar? Ya. Qala na'am. Kata orang tadi, iya. Fastaghfara lahu fa fatina lahu an-nas. Maka dengan alasan berjumpa dengan Umar tadilah dan Umar menyuruh orang tadi untuk meminta Uwais untuk memohonkan ampunan untuknya, maka Uwais pun memohonkan ampunan untuk orang tadi. Kenapa? Karena hadis tadi yang menyuruh untuk memohonkan ampunan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dipatuhi oleh Uwais. Ya. Kalau dia sekedar meminta Uwais untuk memohonkan ampunan, maka kata Uwais, justru engkau yang lebih pantas mendoakan memohonkan ampunan untuk saya, karena engkau baru pulang haji. Tapi ketika dia menyampaikan hadis dari Umar tadi, dan dia berjumpa dengan Umar dan menyampaikan hadis tadi, maka Uwais pun memohonkan ampunan untuk orang tadi. Bukan karena orang tadi, dan juga bukan karena Umar, tapi karena hadis Nabi SAW yang menyuruh siapa yang berjumpa dengannya untuk memintakan atau untuk memohon, Uwais meminta ampunan kepada Allah. Kata yang bercerita, fafatina lahun nas, dengan kisah orang yang tadi. Karena dia tokoh, karena orang terkenal, dan dia mungkin menyebarkan kepada yang lain. Akhirnya Uwais menyadari bahwa dia sudah dikenal oleh orang. Sebenarnya dia tidak mau dikenal. Fafatina lahun nas fantalaqa ala wajhi. Ketika dia tahu bahwa orang sudah mengenalinya, maka dia pun pergi. Ya. Dia pergi, menjauh, menghilang. Meninggalkan Kufah. Qala Usair, berkata Usair yang meriwayatkan hadis dari Umar, wa kasautuhu burdatan fa kana kullama ra'ahu insanun qala min aina li Uwais hadhihi al-burdah. Ya. Fa fatina lahu an-nas fa intalaqa ala wajhi. Dia pun pergi menjauh. Kemudian kata Usair, yang mungkin sempat berjumpa atau orang yang Kufah tadi yang bercerita, ya, dia memberinya pakaian. Ya, dia tidak punya pakaian, diberi kasautuhu burdah, diberi sebuah pakaian yang bagus. Fakana kullama ra'au insan, ketika setiap kali berjumpa dengan Uwais, orang yang, karena dia pergi ke mana-mana untuk menjauh, untuk tidak dikenal oleh orang, setiap berjumpa maka orang akan bertanya, min aina li Uwaisin hadhihil burdah? Ini Uwais menerima burdah dari siapa? Ya. Padahal dari orang tadi. Jadi intinya di sini menjelaskan tentang keutamaan Uwais. Nabi SAW menjelaskannya. Kemudian salah satu dari keutamaan orang-orang saleh adalah keutamaannya adalah sifat orang-orang saleh yang sebenarnya. Bahwa seseorang itu kalau sudah tingkat kesolehannya luar biasa, maka dia tidak lagi mengenal atau tidak lagi mengejar ketersohoran. Dia sama sekali tidak ingin dikenal. Ya. Saya jadi teringat apa yang kita ceritakan di sini atau di masjid lainnya tentang cerita Malik ibn Dinar, seorang budak. Ya. Seorang budak yang doanya juga selalu dikabulkan oleh Allah. Orang ribuan orang berdoa dari zuhur sampai maghrib meminta hujan tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi dia dengan satu kali saja dijelaskan oleh Malik Dinar, Allah SWT langsung turunkan hujan. Maka Malik bin Dinar mencari tahu tentang dia, ternyata dia seorang budak yang tidak ada selera orang pun untuk membelinya. Seorang miskin, hidungnya pesek, perutnya buncit. Ya. Tampilannya tidak memberikan daya tarik apa-apa. Di mata manusia, kalau sempat berjumpa dengan seperti itu orang tidak menganggapnya manusia. Atau tidak menganggap dia berhadapan dengan seorang manusia. Karena tidak dikenal, tidak menarik. Tapi Malik bin Dinar membelinya. Lalu dia bertanya, kenapa engkau membeli saya? Sementara di sana masih ada budak-budak yang lebih menarik. Yang lebih kuat badannya, fisiknya, postur tubuhnya. Yang bisa diandalkan. Saya, apa yang bisa saya lakukan? Akhirnya Malik bin Dinar bercerita tentang yang dia saksikan dalam masjid itu. Lalu orang tadi pun sujud kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, bila sudah tersingkap yang sebelumnya tersembunyi, maka ambillah atau tutuplah. Dia memohon Allah SWT mewafatkannya agar dia tidak dikenal oleh orang lain. Yang pertama kali mengenali dia, orang yang dekat dengan Allah, wali Allah SWT adalah Malik bin Dinar. Dan dia tidak menyukainya, maka dia memohon Allah SWT untuk mewafatkannya. Karena akan menjadi fitnah. Seperti juga Malik Uwais al-Qarani, ketika dia sudah dikenal oleh orang, dia menjauh. Ya, menjauh, lari dari orang banyak, apalagi datang untuk meminta doa. Sekarang orang suka ya. Suka ketika orang meminta doa, dia merasa suka. Doakan saya, doakan saya, doakan saya, doakan saya. Dia merasa bahwa dia orang yang dikabulkan doanya. Setiap kali orang meminta doa, dia ini merasa bahwa dialah orang yang paling didengar doanya oleh Allah SWT untuk dikabulkan. Ini fitnah, ini pintu atau jerat-jerat syaitan yang berbahaya. Ini ma'asyal mu'minin, pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan Uwais al-Qarani. InsyaAllah akan kita lanjutkan ke bab berikutnya pada awal pekan yang akan datang, yaitu wasiat Nabi SAW agar berbuat baik kepada penduduk Mesir. Ini juga luar biasa ya, Nabi SAW mengenali, seperti yang kita tekan, mengenali para sahabatnya, mengenali sifat dan watak orang, maka dia menyampaikan hal-hal yang seperti ini. Kitab ini, kitab Fadhailus Sahabah ini tidak beberapa bab lagi tersisa ya. Tinggal dia sampai bab ke-60, berarti 4 bab lagi. Empat bab lagi kita akan menyelesaikan kitab Fadhailus Sahabah, dan insyaallah akan masuk ke kitab Al-Birri Was-Silati Wal-Adab. Ini kitab yang luar biasa dan sangat layak untuk kita pelajari. Semoga bermanfaat untuk kita semua.